Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum shumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawpun alaihim, la khawpun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Bukan sebatas diucapkan alhamdulillah, tapi kalimat itu keluar dari hati yang paling dalam, hati yang penuh dengan kesadaran bahwa Allah yang memberikan nikmat selama ini. Bukan bos kita hakikatnya, bukan usaha kita, tapi hakikatnya adalah Allah. Kesadaran inilah yang harus tumbuh sepanjang perjalanan hidup kita di dunia. Pasti bahagia. Pasti bahagia yang hakiki. Yang kedua, mudah-mudahan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Lisanun zakir. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, zikir kepada Allah jahron, dengan jahar dikeraskan, ya, seperti seorang ulama besar, salah satu imam dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi. Beliau menjelaskan keutamaan majlis zikir berjamaah dengan suara yang keras untuk melatih riyadhah, melatih rohani kita, membangkitkan kesadaran hati kita kepada Allah akan agungnya Allah, enggak mudah. Beliau dalam kitab Al-Hawi tersebut mengangkat ayat Al-Qur'an. Ada dua ayat yang seperti bertolak belakang. Yang pertama, melarang zikir jahar keras. Setelah dijelaskan oleh Jaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab itu, ternyata melarang zikir jahar dengan suara keras itu masuk dalam ayat Makiyah. Masih di Mekah nabinya. Dijelaskan ketika nabi menyebut nama Allah, menyampaikan ayat Allah, munafikin, musyrikin mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya. Maka pelankan saja. Tapi setelah di Madinah, kondisi leluasa, kondusif, maka sholat pun ada yang jahriyah, maghrib, isya, dan subuh. Si imam mengencangkan suaranya sehingga makmum mendengarnya dengan baik. Jadi tidak dilarang zikir dengan suara kencang. Maka dilihatlah situasi dan kondisi. Maka dalam zikrul makhsus, zikir yang khusus, ahli tasawuf, ahli toriko, sampai seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau pernah berguru kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau suluk dalam tarekat. Sampai putuh dijelaskan dalam rihlah ilmiahnya, perjalanan rohani dan spiritualnya. Di bawah asuhan seorang mursyid. Kemudian dia mengarang kitab-kitab tasawuf khususnya. Bagaimana zikir supaya berefek dalam zikrul mahsus ahli tasawuf, ahli tarekat itu. Sampai kencangkan suaranya, kencangkan juga anggota tubuhnya. Getarkan, gerakan. Begitu. Digerakkan untuk membantu hati. Kepalanya digerakkan. La ilaha illallah. Bahkan tangannya. Tuh, dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Supaya apa? Hilang ngantuknya, hilang malasnya. Coba kalau olahraga. Satu, satu, dua, dua. Pak, berenergi enggak? Ibu-ibu kalau senam gimana? Semangat, ada komandonya. Begitu dalam zikir. Nah, ini yang tidak diketahui oleh umum. Arti umum itu orang awam. Maka jangan jadi orang awam terus. Harus naik menjadi orang yang khusus. Kalau awam terus, maka tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh, yang komprehensif, yang lengkap dan dalam. Ada beda, salah. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi apa yang tidak diketahuinya. Memusuhi apa yang tidak diketahuinya. Coba Bapak Ibu sekalian, tadi yang ikut zikir setelah sholat fardu, sholat subuh. Beda enggak dengan zikir di rumah sendiri? Beda enggak? Di rumah bawaannya gimana? Tapi kalau disuruh ngitung cek, tapi ceknya cek bukan apa, cek benar supaya cair. Semangat gak? Nolnya dibaca gak? Pinginnya nambah gak nolnya? Kalau zikir, pingin buru-buru berhenti. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Begitu zikrul mahsus, zikir yang khusus bagi ahli tarekat. Konon kabar dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau setelah bergaul dengan, berguru dalam ilmu tasawuf kepada Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi, Imam Syafi'i pun bermursyid kepada Syekh Saiban Ar-Ra'i rahimahullah. Berdua ya taroddadani ila majalisi sufiyah. Mundar mandir ikut di majlis zikirnya ahli tasawuf, ahli tarekat. Lalu ditanyakan, kenapa wahai engkau kalian dua, wahai dua imam, mundar mandir istiqomah hadir di majlis ahli tasawuf tarekat, khususnya majlis zikir, majlis riyadhah. Li'anna fihim ro'sal amri. Sebab di tengah-tengah mereka di majlis zikir yang sedang panak kepada Allah, tiada yang diingat kecuali Allah, bahkan dirinya pun merasa tiada, fana. Fana itu artinya luluh. Yang ada satu kesadaran, wujudnya Allah yang sempurna. Di tengah-tengah mereka Allah berikan ro'sal amri, pokok urusan dalam agama. Pokok urusan dalam agama. Apa yang dimaksud dengan urusan, pokok urusan dalam agama? Tumbuhnya takwa kepada Allah. Jadi hatinya takwa, tunduk. Kenapa? Karena hatinya merasakan agungnya Allah. Takwa, jadi tunduk hatinya. Panca inderanya tunduk, diperintahkan oleh Allah, menjadi nikmat. Dilarang oleh Allah, menjadi suka. Kemudian tumbuh selain takwa, mahabbah, cinta kepada Allah. Mau hati kita cinta kepada Allah? Istiqomah di majelis zikir. Bahkan yang ketiga puncaknya, Allah berikan ma'rifatullah, pengenalan Allah yang lebih dalam lewat batinnya. Ini yang dikejar, namanya mutiara dalam agama. Imam Nawawi Al-Bantani memberikan syarah dalam Kifayatul Adqiyah, durun ghola, itulah yang disebut dengan permata yang mahal. Mutiara yang mahal. Mutiara adanya di mana? Di laut yang dalam, di dasarnya. Bisa cukup berenang-berenang. Nah, berenang-berenang itu baru pikih saja itu. Ya, baru pikih saja. Harus bertasawuf, bertarekat. Supaya apa? Nyelam. Dalamnya samudra, dalamnya ilmu Allah. Baru Allah berikan durun. Apa durun itu? Mutiara, gola yang mahal. Mau dapat mutiara atau dapat pasir? Pasir satu truk berapa? Ibu-ibu, mau dapat pasir atau dapat mutiara? Pasir satu truk berapa? 600 ribu. Kalau mutiara sebesar telur. Jauh gak bedanya? Inilah yang diajarkan oleh para ulama, mengambil dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita itu bolak-balik di yang murahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hati kita di mana selama ini? Arah hati kita kemana selama ini? Ke yang murahan, makhluk, benda, atau kepada yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah membimbing, menghantarkan kita semua ke dalam satu thariqah. Thariqah artinya jalan menuju kepada Allah. Di mana Allah dijadikan goalnya, Allah dijadikan hadapnya. Hadap itu dalam bahasa Arab tujuannya. Orang yang selalu tujuannya hanya dunia, makhluk, benda, pujian orang, perhatian orang yang dicita-citakannya, maka dia semakin takut dan khawatir. Semakin gelisah batinnya. Tapi kalau hati kita semakin menghadap kepada Allah, arah tujuan kita, orientasi kita semakin jelas kepada Allah. Karena kita telah merasakan batin kita agungnya Allah di majlis zikir. Maka ketenangan yang hakiki akan diraih oleh kita semua. Nah, thariqah ini bukan organisasi. Kalau organisasi baru diciptakan kemarin sore, mengadopsi dari barat, pendekatannya adalah suara terbanyak, dibuat anggaran dasar dan rumah tangganya. Thariqah itu dari para nabi. Imam An-Nawawi mengatakan, thariqatul kaum musyayyadatun bil kitabi was sunnah wali annaha mabniyatun ala suluki sairil asbiya wal al-anbiya wal asbiya. Thariqah kaum, thariqah ahli tasawuf itu adalah musyayyadatun bil kitabi was sunnah. Di mana jalan yang ditempuhnya itu diperkuat, dibentengi oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi mabnanya, yang menjadi dasar dan pondasinya adalah perjalanan spiritual para nabi dan para wali-wali Allah yang dipilih. Jadi thariqah adalah perjalanan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Makanya Bapak Ibu sekalian, dari awam setelah masuk ke thariqah, kita sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, mengikuti semua adab suluknya, adab perjalanannya, maka berubah jadi muslim yang khusus. Ada pemandunya, jelas arahnya, ketika malas ada yang mengingatkannya, ketika dosa ada yang mengingatkannya. Sebab itulah metodenya para nabi dan para wali-wali Allah. Jangan sampai mempelajari agama pakai pikiran sendiri, pakai metode-metode yang lain. Akhirnya seperti yang sekarang lagi rame. Ya. Kontroversi, kalau yang kontroversi suka rame enggak? Orang tuh kalau rame kontroversi. Ya. Mahasiswa di UIN mana itu? Surakarta, ya, untuk menyelesaikan doktornya membuat disertasi yang kontroversi. Itulah akibat dari mempelajari agama tanpa bimbingan ulama. Maka nggak jadi ukuran profesor, doktor, belum menjadi ukuran agama. Belajar agama itu harus dari orang yang memiliki kapasitas dan otoritas. Siapa? Ulama, para wali mursyid. Sehingga pemahaman agamanya terkhusus dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf menjadi jelas adanya. Tapi kalau jadi kontroversi, ya, malah menimbulkan persoalan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tarekat adalah perjalanan menuju kepada Allah. Perjalanan yang paling berat, ya, perjalanan yang paling berat, kira-kira perjalanan kemana? Kepada Allah atau kepada makhluk? Ngajak kepada orang jalan-jalan ke Bali, sama jalan-jalan ke Taman Surga ke sini, kira-kira mana yang paling disukai? Mana yang cepat ngerespon? Walaupun mahal. Kalau bikin panggung hiburan 17 Agustusan, cepat enggak? Enggak diundang juga ikut enggak? Begitulah kehidupan umat manusia sepanjang zaman kehidupan umat manusia. Untuk menempuh kepada Allah sebagai goal, sebagai tujuan, berat luar biasa. Maka datangnya petunjuk Allah itu tidak seperti turunnya hujan kepada siapa saja asal-asal. Tapi hidayah Allah berikan kepada orang yang mau mencari kemudian memperjuangkannya. Maka kalau kita lihat konsep Al-Quran selalu konsepnya itu iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Diulang-ulang dalam beberapa surat dan ayat. Iman, hijrah, jihad. Iman, batinnya kepercayaan yang penuh kepada Allah, totalitas. Hijrah, hijrah tuh mau apa? Melangkah. Dengan orientasi yang pasti. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Di bawah bimbingan ulama atau wali mursyid. Kemudian, membutuhkan jihad. Jihad itu apa? Jihad itu apa? Arti jihad itu artinya bisa berjuang. Jihad itu artinya berkorban. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Inti daripada jihad itu adalah mengorbankan perasaan kita. Bapak ibu sekalian, jihad yang paling mudah, simpel tapi mendalam. Apa jihad itu? Mengorbankan perasaan di jalan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam baru kemarin kita peringati di bulan Zulhijjah disuruh menyembelih anak yang disintainya, yang ditunggu-tunggu, yang menjadi dambaannya, disuruh disembelih. Ya, kira-kira kalau Nabi Ibrahim sebagai ayah tidak mengorbankan perasaan di jalan Allah atas nama Allah, berhasil apa enggak? Enggak. Ini Bapak Ibu sekalian sering enggak korban perasaan? Di jalan Allah atau di jalan selain Allah ini? Ternyata Di luar jalan Allah pun banyak orang yang berkorban perasaannya. Aduh, korban perasaan. Sakitnya tuh di situ. Di jalan Allah pun harus mengorbankan perasaan. Perasaan sakit, perasaan malu. Seperti Nabi Ibrahim mengorbankan perasaan. Harus menyembelih anak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Maka perhatian Bapak Ibu sekalian, sepanjang kehidupan umat manusia sedikit orang yang masuk jalan Allah, mau iman, mau hijrah, mau jihad, di mana Allah dijadikan sebagai targetnya, ridho Allah dijadikan sebagai tujuannya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Sedikit sekali orang yang mau iman, hijrah dan jihad di jalan Allah. Tadi yang umum, yang kebanyakan di mana? Di luar konsep itu, di luar konteks itu. Makanya kalau awam terus, kaya dengan kayanya malah sombong lupa diri. Miskin dengan miskinnya. Dikayakan, dimiskinkan, dipintarkan, tidak menjamin. Malah semakin kaya, semakin sombong, semakin tinggi jabatan, semakin rakus. Nah, iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah, inilah konsentrasi dari manhaj thariqah. Di mana pertama yang harus terus kita perhatikan konsentrasi, diawali dengan membersihkan jiwa kita dari jeratan, dari kungkungan hawa nafsu kita sendiri. Selalu basicnya itu, back to basic. Tasawuf selalu ke situ. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini ilmu dalam otak kita kadang enggak cukup, sudah paham. Tapi kalau jiwanya terkena penyakit hati lagi, udah jatuh lagi. Gagal lagi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab dalam kacamata tasawuf, kita menuju kepada Allah itu melewati, menempuh akobah. Kata Imam Al-Ghazali istilahnya akobah. Akobah itu apa? Pendakian, bukit-bukit yang harus didaki. Istilah yang lain, harus melewati hijab. Penghalang menuju kepada Allah. Apa bukit yang paling tinggi, yang paling terjal? Apa hijab penghalang yang paling pekat? Nabi yang bersabda, "A'da aduwika ma baina janbaika." Musuhmu yang paling besar adalah hawa nafsumu sendiri. Dalam hadis yang lain, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi." Tidak termasuk iman di antara kalian sehingga hawa nafsumu tunduk kepada perintahku. Menundukkan hawa nafsu kita, syahwat kita kepada perintah Allah, perintah Rasul. Ini. Kalau belum, tidak dihitung iman. Imannya akan tergerus dari hati. Imannya akan kalah oleh penguasaan hawa nafsunya. Maka Bapak Ibu sekalian, terus kita perhatikan di mana Allah yang telah mendesain diri kita. Allah uji dari diri kita itu ada yang disebut dengan hawa nafsu atau syahwat. Allah menginformasikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, juyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mataul hayati dunya. Catat baik-baik Bapak Ibu sekalian, Allah menginformasikan, Allah yang mendesain manusia. Salah satunya Allah hiasi manusia dengan syahwatnya sendiri. Syahwat atau hawa nafsu sama. Hawa artinya kecenderungan, syahwat artinya keinginan, nafsu artinya diri. Ayo perhatikan Bapak Ibu sekalian. Pertama, manusia diberikan syahwat hawa nafsu terhadap lawan jenis. Laki-laki suka dengan perempuan. Suka enggak? Suka enggak? Suka. Kalau enggak suka, enggak normal. Satu, itu. Makanya ini menjadi hijab nafsu yang pertama poin. Minan nisa. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Ini perempuan belah sini perempuan semua enggak? Suka enggak dengan laki-laki? Kalau enggak suka, enggak normal. Kecuali anak muda yang sedang bermasalah, kenapa ada cinta? Ya, apa mewakili aja anak muda di sini. Ini yang tua-tua, bapak-bapak pernah muda enggak? Kenapa ada cinta? Remuk hatiku. Biar gak ngantukin yang muda-muda. Mana yang muda? Angkat tangannya. Apa sudah kelewat muda ini? Kalau nafsunya kerasaan teh muda aja. Si nafsunya begitu, betul gak? Kepala 6 pinginnya. Skak, seter. Balak 5. Kulitnya sudah menua, tapi nafsunya muda terus. Karena gak dididik oleh agama. Bukannya mempersiapkan diri, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bekal di timbangan nanti berat amal soleh kita. Ingin terang benderang di alam kubur kita dengan bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu yang dipersiapkan. Kalau benar, rohani kita, mental kita semakin dewasa. Yang pertama, perhatikan oleh kita semua, An-Nisa. Jadi Allah yang mendesainnya. Tumbuhkan dalam kita, diri kita, syahwat. Apa satu keinginan diri. Yang kedua, banin kepada anak. Hati-hati, anak itu bagian dari amanah dari Allah. Harus dididik dengan sebaik-baiknya. Supaya investasi kita masa depan ada yang mendoakan. Memang pahit, makanya pesantren kan. Dididik dengan agama sebagai basicnya. Yang ketiga, wal qanatiril muqantar minaz zahabi wal fiddah. Harta yang berlimpah, termasuk dalamnya emas dan perak. Apalagi ibu-ibu suka dengan emas? Suka dengan emas? Makanya jangan dapetin orang Sunda, dapetin orang Jawa. Mas, kan gitu. Kalau orang Sunda mah, aa. Selanjutnya, wal khoylil musawwamah. Kalau sekarang khoyl itu artinya kendaraan. Kalau dulu khoyl itu artinya unta dan apa? Kendaraan zaman dulu? Kuda yang hebat. Wal an'am dan peternakan. Wal harth, perkebunan. Dzalika mataul hayati dunya, yang demikian itu adalah kesenangan duniawi. Bukan enggak boleh. Bukan harus diputus syahwat itu. Bukan harus jadi malaikat yang enggak suka dengan itu. Ai malaikat suka enggak dengan kendaraan? Malaikat suka enggak dengan perempuan? Malaikat suka enggak dengan mobil mewah? Bukan berarti harus jadi malaikat. Bukan berarti harus memutus. Seperti ada ajaran yang lain, terus aja di apalah namanya tempat ibadahnya, enggak nikah, ya, benar-benar meninggalkan dunia seperti itu malah tidak fitrah. Dalam Islam itu syahwat kita, hawa nafsu kita harus dididik supaya tunduk kepada aturan Allah. Berumah tangga supaya tunduk kepada aturan Allah. Berbisnis bukan hanya tujuan profitnya saja, tunduk kepada aturan Allah. Silahkan, itu adalah syahwat yang Allah hadirkan. Bahkan kata-katanya zuyina, dihiasi-hiasi, indah. Tapi jangan diri kita mengikuti itu. Agama membatasinya, agama mengaturnya. Supaya apa? Manusia tidak terjebak dengan syahwat nafsunya sendiri. Nabi bersabda, yang celaka adalah alamatus syaqawah, alamat yang celaka adalah hawan muttaba, ketika manusia memperturutkan hawa nafsu atau syahwatnya sendiri, di mana watak dan karakter syahwat nafsu itu tidak mau diatur, betul enggak? Enggak mau diatur, enggak mau dibatasi, enggak ada ukurannya. Itu sifat yang Allah ciptakan bagi hawa nafsu atau syahwat kita sendiri. Makanya ini internal, ada dalam diri sendiri. Pantas Nabi menyebutkan musuh besarmu, artinya bukan harus dibuang. Musuh yang harus ditundukkan, ditaklukkan. Bukan dibuang menjadi malaikat, menjadi tidak suka. Tapi kesukaan itu harus ditundukkan, ditaklukkan dengan mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Paham Bapak-Bapak? Paham Ibu-Ibu? Tuh ajaran Islam. Sebab kalau dilihat Bapak-Ibu sekalian, sekarang marak terus gak yang namanya pembunuhan? Ada pembunuhan istri muda kepada suami dan anak tirinya berjamaah dengan anaknya. Berjamaah. Korupsi gak henti-henti. Itu motifnya. Kalau di penyidikan yang terangkat apa? Gak semuanya bersumber dari hawa nafsu. Betul gak? Ada iri, ada cemburu, ada benci, ada serakah. Kayak korupsi ada serakah gak? Gajinya gede gak? Dibandingkan dengan kita gede mana? Kenapa kita gak korupsi? Gak ada pintunya. Mudah-mudahan Allah jaga umat ini. Jadi semua bentuk kejahatan, semua bentuk pengingkaran bersumber dari hawa nafsu yang tidak diatur. Yang tidak diatur. Ada tamu datang, Bapak Ibu sekalian, gimana pengin hijrah, gimana pengin baik, jabatannya tinggi, ada di tentara, ada di kepolisian, sampai nangis-nangis. Pengin benar, pengin seperti di Idrisiah begini. Pengin enak, zikir nikmat, baca Quran nikmat. Pengin gimana? Tapi lingkungan sudah sistemik. Bapak tanya, berapa tahun lagi, berapa hari lagi hidup di dunia? Tersentak dia menangis. Ya, kalau lihat kebanyakan orang yang memperturutkan hawa nafsu, di mana poin-poin yang disebutkan dalam Quran tadi, seolah-olah hidup tuh selama-lamanya di dunia. Coba berpikir yang rasional. Mana orang tua kita? Mana kakek nenek kita? Mana sahabat-sahabat kita? Pulang kepada Allah. Nah, kita kapan? Gak ada yang menjamin umur kita sampai jam 12 siang nanti. Sadarkan itu semua. Itu untuk menyadarkan hawa nafsu kita. Maka Nabi mengatakan, zikrul maut kapabihi mau'idho. Coba hayati kematian orang lain, kita akan mati. Cukup pelajaran berharga untuk mengerem laju hawa nafsu kita. Supaya nafsu kita mau diatur, ditata oleh agama. Nafsu itu mengiming-iming 1000 tahun lagi bahkan tidak akan pernah mati. Seolah-olah kematian dan berita kematian itu berlaku bagi orang lain saja. Padahal kalau kita berpikir rasional, kematian bagian dari sesuatu yang nyata dari kehidupan ini. Jarah ke pekuburan kemarin. Oh, ribuan orang sekarang di balik tanah jasadnya. Rohaninya di alam kubur. Ada yang munaamah, yang rohani yang sedang diberi nikmat oleh Allah. Taman surga. Ada yang mu'azzabah, ruhnya sedang disiksa oleh Allah. Nabi berapa kali memberikan kesaksian yang sedang menangis-nangis di alam kuburnya. Lalu Nabi dan sahabat berdoa kepada Allah. Mematahkan batang pohon kemudian disimpan di atas kuburannya. Berdoa kepada Allah. Minimal sebelum pelapah ini kering, maka Allah ringankan siksa kuburnya. Ini Bapak Ibu sekalian, terapi supaya nafsu kita gak laju, nafsu kita gak jadi raja dalam diri kita. Ingatkan dengan kematian, ingatkan dengan sakit. Coba lagi sakit, sakit parah. Apa sih artinya makanan? Bau, mual. Lagi sakit apa kendaraan nikmatnya? Baru dengan sakit saja. Apalagi ketika sakaratil maut. Apalagi sudah masuk alam barja. Apalagi sudah memasuki hisaban di masar nanti. Harus diterapi hawa nafsu kita. Dididik hawa nafsu kita. Lambat laun akan tunduk nafsu kita. Mau diatur. Cara berumah tangga, cara berpakaian, cara berkendara, semua akan masuk dalam aturan Allah. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam, tahap demi tahap, step by step kafah, sehingga totalitas semua aspek kehidupan kita ada dalam bimbingan Islam. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini bekal kita datang ke tempat ini, bekal kita. Nafsu ini harus terus dididik. Hari ini, pagi ini, hari ini, nafsu kita sadar, tunduk. Bisa jadi baru keluar dari masjid ini, sudah meronta-ronta lagi. Makanya disebut jihadul akbar, jihad yang paling besar. Kenapa? Jihad sepanjang hayat kita. Kalau jihadnya kita berperang melawan musuh di medan perang, ada waktunya, ada limitnya. Tapi memerangi hawa nafsu kita, 24 jam sepanjang hidup kita. Sudah sadar bangkit lagi, sudah sadar mendominasi lagi. Makanya hijrah dari pergaulan kita yang tidak baik kepada lingkungan yang baik. Wa mujala satu solehina fudola, duduknya bergaulnya dengan orang-orang soleh, maka kita akan kebagian kecepretan kesolehannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Kita buat analog Bapak Ibu sekalian tentang hawa nafsu kita. Binatang buas seperti serigala, seperti si raja hutan apa? Singa si raja hutan. Buas enggak? Watak aslinya buas tidak? Buas. Ada yang berani nangkap? Ada yang berani nangkap gak? Atau kita yang diterkam? Apalagi ke Afrika ke sana. Kita contohkan hawa nafsu kita dengan binatang buas yang menjadi raja hutan, yaitu singa. Wataknya buas, gak ada ampun. Allah ciptakan seperti itu. Tapi kalau anaknya kita pungut, dilatih sama pakarnya, pawangnya. Ya, dilatih sama pakarnya. Kalau kita ngelatih bisa enggak? Ya, kita lagi yang jadi santapannya. Sama pakarnya dilatih. Sehari dua hari ngelatihnya? Atau bertahun-tahun? Tumbuh akhirnya si singa itu tampil di pentas apa namanya? Sirkus. Itu kepala orang dimasukin ke mulutnya. Hmm. disuruh apa oleh pelatihnya, oleh pakar pawangnya, turut tuh siapa? Sisinya. Itu gambaran hawa nafsu. Tadi gambaran hawa nafsu itu Allah yang mendesainnya. Kesukaannya itu tadi yang disebutkan poin-poinnya. Tapi kalau dilatih oleh ahlinya, siapa pawang hawa nafsu? Siapa pawang hawa nafsu? Para nabi dan para ulama atau para mursyid. Dalam Al-Quran, wa yuzakihim, mereka para nabi, para rasul, dan yang melanjutkannya para mursyid, punya kemampuan muzakin nupus, membersihkan jiwa, menundukkan hawa nafsu umat. Jadi si singa pandai beratraksi di panggung apa sirkus itu, kemampuan dirinya dilatih oleh dirinya sendiri atau oleh pawangnya? Jadi bukan oleh dirinya sendiri. Dirinya sendirinya buas. Dirinya sendiri wataknya buas, pemangsa. Tapi di tangan pawang. Yang buas jadi turut. Kalau turut dapat keprokan enggak? Applause enggak? Nyenengin orang enggak? Itu yang buas. Kok jinak amat bisa dielus-elus? Mulut apa kepala bisa dimasukkan ke mana? Ke mulut singa. Jadi indah. Itulah gambaran nafsu yang dididik oleh ulama, oleh mursyid dulu, oleh para nabi. Yang jinak, yang kasar, yang keras, yang gak mau diatur, ternyata tunduk. Hatta sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai para sahabat sekelas Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain sebelum ditundukkan nafsunya oleh Nabi, kasar enggak? Umar membunuh orang, bahkan Nabi akan dibunuh oleh dirinya. Kasar enggak? Galak enggak? Para sahabat sebelum ditundukkan nafsunya oleh Rasulullah SAW, kasar. Sampai setiap lahir anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Biadab gak? Minum khamar seperti minum apa? Saking tiap hari kayak minum apa? Kayak minum teh. Zina menjadi apa? Sehari-hari. Setelah nafsunya ditundukkan oleh Rasulullah SAW, ternyata siang buas itu menjadi jinak kepada Nabi. Memperjuangkan agama, menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, toleransi yang tinggi. Luluh di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum datang perintah sholat, sebelum datang perintah-perintah hukum, ayatul ahkam, tentang mabuk mendapatkan punishment-nya, maka yang pertama khusus di periode Mekah itu menundukkan nafsu. Coba diperintahkan sholat, hatinya masih liar. Ngambek gak? Ngambek gak? Maka dalam metode dakwah, nafsunya dulu. Mendidik ke anak, nafsunya dulu luluhkan supaya tumbuh keimanan. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam harus dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun penguasa yang kasar, yang jahat, yang pongah, yang sombong. Sementara biologisnya, tubuhnya Nabi Musa dirawat oleh siapa? Lalu harus mendakwahi siapa? Kira-kira kata orang Sunda, kararagok gak? Apa tuh bahasa Sundanya yang pas itu? Harerin, harerin letah. Orang Depok ngerti gak? Harerin letah. Artinya beban mental. Maka Allah ajarkan cara dakwahnya. ajarkan dalam surat surah An-Naji'at, di mana Nabi Musa mengetuk jiwanya. Diketuk jiwanya, apakah engkau, hai Fir'aun, akan membersihkan jiwamu? Pakul halaka ila antazakka. Hai Fir'aun, sopan santun, bukan, oh, bukan begitu. Dakwah itu diajarkan dalam ayat yang lain. Pakula lahu kaulal layina. Ucapkan dengan yang lemah lembut dalam dakwah itu. Sopan santun, beretika. Walaupun di hadapan objek dakwahnya sekelas Fir'aun, tapi Allah mengajarkan, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut dan jangan hatimu lalai dariku. Makanya dakwah itu jangan emosional. Jangan dengan hawa nafsu. Atau nafsu dengan nafsu jadi apa? Kebakaran. Kenapa dia berantem? Diperintahkan sholat tapi caranya dengan nafsu. Atau jadi malah musuh-musuhan. Hatinya ikhlas dalam ngajak, dalam dakwah itu. Ucapannya harus lemah, lembut. Tuh, ke Fir'aun aja gitu. Terus, pakul katakan. Halaka ila antazaka. Sudikah Fir'aun engkau membersihkan jiwamu? Menundukkan hawa nafsu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau engkau mampu membersihkan jiwa, menundukkan jiwamu, nafsumu, maka aku akan tunjukkan kepada Tuhan, engkau akan tunduk di hadapannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama menundukkan hawa nafsu. Kalau nafsunya sudah lembut mah turut mah ya. Si raja hutan juga gimana? Indah, menarik sekali. Gak serem. Coba kalau di hutan serem gak? Kumpulan domba lari terbirit-birit gak? Baru dengar apa namanya tuh? Kalau singa tuh raungannya aja ya, membuat terkencing-kencing. Tapi dilatih singa yang punya watak kasar pemangsa ya, predator, ternyata jadi indah. Itulah gambaran hawa nafsu kita. Siap dididik? Siap ditundukkan hawa nafsu kita? Inilah kunci, inilah langkah pertama. Baru sholat kita menjadi damai. Kalau nafsu kita sudah tunduk, nikmat sholatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau lagi banyak masalah, mau sholat gak? Boro-boro sholat. Kenapa? Karena sholatnya itu belum berfungsi. Nabi SAW dirunduk masalah. Ayah Nabi banyak masalah gak? Paling berat. Nabi bersabda, dikutip oleh para ulama, termasuk dalam kitab Sayru Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling terberat ujian profesi, yang paling terberat ujian dalam kacamata agama adalah al-anbiya, para nabi. Khususnya nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad. Tsummal ulama, kemudian yang kedua para ulama, para mursyid. Makanya kalau lihat ada murid yang toh-tohan, murid yang semangat ibadahnya, aduh, nikmat dilihatnya. Membahagiakan guru. Seperti dulu Nabi dibahagiakan oleh para sahabat-sahabat utamanya. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh penguasa, nikmat beserta hawariyun, sahabat utamanya. Yang mengorbankan bahkan jiwanya dikorbankan di jalan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tadi? Tadi apa? Yang paling berat ujiannya. Yang paling berat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang berat begitu, Nabi memperbanyak sholat. Memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihna bisholat." "Hei Bilal, tegakkan sholat dengan azan dan iqamah, arihna, supaya engkau istirahatkan, relaksasikan aku dengan sholat." Jadi dengan sholat itu menjadi apa? Relaksasi. Jadi rileks. Kenapa? Sebab sholatnya bermakna, sholatnya dengan hati. Di mana sholat tempat untuk berkomunikasi dengan Allah sekaligus mencurahkan semua persoalan dan beban kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup mati lillah, milik engkau, milik Allah. Sehingga arihna bisholat. Dengan sholat menjadi rileks tubuh kita, pikiran kita. Terutama sholat malam. Qiyamul lail, sepertiga malam. Itu Nabi, Bapak Ibu sekalian, pertama datangi Jibril, tugasnya berat, mengingatkan manusia, di mana kondisi manusia ketika itu disebut jahiliyah, disebut dalam Al-Quran. Maka ketenangan Nabi dengan sholat malam. Qumil lail, berdirilah, sholatlah di malam. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teruskan enggak ini? Baru satu apa tadi? Memerangi hawa. Jadi peranginya itu bukan ditonjok, tapi ditundukkan, dididik, dilatih. Coba duduk di sini dengan duduk di depan layar TV, mana yang anteng? Apalagi bapak-bapak yang dilihat sepak bola. Kira-kira perlu dipijitin enggak kakinya? Atau bilang, sabar ya, gitu enggak? Ada yang ngantuk-ngantuk enggak? Kalau di sini, sabar, ittaqillah ya nafsi, isbir ya nafsi, sabarlah wahai nafsu, begitu. Takutlah wahai nafsu. Karena memang pada dasarnya enggak suka nafsu kita. Enggak suka nafsu kita, betul enggak? Kalau ada yang bilang enggak betul, udah jadi malaikat berarti. Enggak suka sebetulnya nafsu ini, tapi dilatih. Maka Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Sekali-kali Allah berikan namanya mawahib anugrah batiniyah. Ma yaridu alal qalbi, kenikmatan yang datang ke dalam hati. Terutama di mana? Di majlis zikir. Tadi yang disebutkan tadi. Coba Bapak Ibu sekalian. Kalau batin kita sedang zikir kepada Allah, dibimbing. Allah berikan namanya, pertama saja level yang pertama terbawah dari anugerah batin itu namanya khusyuk. Fokus batin kita kepada Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Dunia itu jadi kecil. Problem tuh sirna aja dari pikiran kita. Kenapa? Yang ada kesadaran Allah. Dari khusyuk ditambah wijlu. Apa? Sampai bergetar-getar tubuhnya. Makanya di majlis zikir ada yang sampai yaskutu, jatuh. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, yakhruna lil adqan yabkun. Jatuh terisak-isak menangis. Para sahabat merasakan ini. Ada yang berputar-putar yaduru. Ya, seperti menari begitu, yaduru. Enggak sadar apa yang ada di lingkungannya, enggak sadar apa yang ada di hadapannya. Satu kesadaran, agungnya Allah. Sudah dapat belum? Sudah dapat apa belum? Kalau belum, belum istiqomah. Suluknya belum istiqomah. Wiridnya belum istiqomah. Zikirnya belum istiqomah. Kalau istiqomah, cepat dan sering. Dari wijlu kemudian sampai diberi jadbah. Nah ini jadbah ini tertarik seperti melayang. Yatiru, yatiru kolbi. Jadi hati terbang. Pokoknya udah gak betah aja di dunia itu. Disebut panah tuh bener, panah dunia itu rusak tuh bener dirasakan. yang agung, yang hakiki, yang abadi Allah. Makanya terbang batinnya. Ini dialami oleh para sahabat dalam hadis. Kemudian ditambah lagi level berikutnya, mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah enggak dilirik yang lain, tertuju kepada al-mahbub yang dicintainya. Karena Allah enggak bisa dilihat, ditambah lagi levelnya asyauq ilah, jadi rindu, pengin buru-buru berjumpa dengan Allah. Maka puncak diberi ma'rifat kepada Allah. Nah, ini pengalaman rohania. Pengalaman rohania ini enggak lama, ada sekian menit saja ketika zikir diberikan. Bonus untuk merasakan kenikmatan tersambung dengan kenikmatan yang abadi di surga. Jadi sepercikan diberikan kepada kita. Dari kehusuan sampai kepada makrifat kepada Allah. Itu sepercik dari kenikmatan surgawi. Sebab nanti di surga memandang Allah tanpa hijab, tanpa penghalang. Itu kesempurnaan teragung kenikmatan bagi hamba-hamba Allah di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri ahli surga menatap Allah. Nah, seperciknya diberikan. Makanya sekejap saja. Setelah dari majelis zikir, oleh Allah diangkat lagi. Dilatih lagi, nafsu kita meronta-ronta lagi. Itulah ujian. Ujian. Kalau terus diberikan kehusuan seperti itu, apalagi sampai kerinduan seperti itu, atau bukan juga ibadah, bukan juga perjuangan. Sekejap diberikan, ditarik lagi oleh Allah. Biar merasakan aja zaukon wa wujdanan, merasakan dan menemukan. Setelah itu diangkat lagi. Dia biar berjuang lagi mengendalikan hawa nafsunya. Itu Bapak Ibu sekalian, makanya bisa jadi malas lagi, bahkan ada yang jatuh lagi. Maka lanjutkan dengan zikir sir, ini kunci zikir sir. Allah. Allah. Allah, walaupun pahit Allah. Kok di majelis zikir manis ya tadi? Itu sedang diberi anugerah. Setelah itu dilatih lagi, diuji lagi. Pahit zikirnya. Tapi berusaha terus Allah. Allah. Kok syahwatnya tinggi lagi? Terus kendalikan lagi, kendalikan. Itu namanya perjuangan. Makanya menundukkan hawa nafsu sepanjang hidup kita. Bapak Ibu sekalian, agenda-agenda kita ini. Jangan heran kalau keluar dari majelis ini, tumbuh lagi nafsu kita. Seolah ingin menguasai lagi nafsu kita. Jaga hati kita. Makanya, di dalam agama itu harus ada robitoh. Para sahabat, terbayang Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat ingin berbuat zina, hampir terjadi, terbayang wajah Rasul. Berbaiat sumpah setia untuk meninggalkan perbuatan itu sampai akhirnya lulus dari ujian itu, dari ranjau itu. Nah, ini pentingnya murabbiruh, pembimbing rohani. Kalau hanya bimbingan di masjid ini saja, di majlis taklim ini saja, di majlis zikir ini saja, di luar sana tantangan kita besar, nafsu kita bisa merajalela. Tapi dengan meyakini dan merasakan bimbingan rohani seorang mursyid, seperti dulu para sahabat mendapatkan bimbingan rohani dari Rasulullah SAW, pikuli awqat wal amakin, setiap waktu dan tempat. Inilah namanya bimbingan yang permanen. Walaupun pahit, tapi bisa mengendalikan, bisa menjaganya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bimbingan ini terus sampai akhir hayat kita semua. Ya, cuma sementara kehidupan dunia ini. Sehingga dari mujahadah ini, karena nafsu kita adalah hijab yang paling utama, musuh yang paling utama. Maka dibutuhkanlah dalam suluk, suluk itu hanya perjalanan ruhaniah menuju kepada Allah. Thariqah adalah jalannya, membutuhkan mursyid sebagai pembimbingnya. Jadi bukan sebatas membimbing zohir saja, bukan hanya lewat ceramah. Ceramah ini terbatas. Tadi juga pulang, baru keluar aja dari masjid, bagaimana sinapsu kita? Oh, apa yang dilihat, apa yang didengar? memprovokasi. Maka membutuhkan pemandu. Rohani dengan rohani itu gak bisa dibatasi. Ini hebatnya. Makanya Allah telah berikan elemen rohani. Yang ini yang harus digali. Bimbingan yang paripurna. Rohani dengan rohani itu bisa dipersatukan oleh Allah walaupun di tempat yang berjauhan. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, walaupun jarak murid dengan mursyidnya itu dalam masafah perjalanan 5.000 tahun. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan Mi'raj di Masjidil Aqsa. Semua para nabi dihadirkan bersaf-saf salat, nabi sebagai imamnya. Di langit 1 2 3 secara khusus mendapatkan wejangan dari para nabi tertentu. Ada Nabi Musa, Nabi Idris. Jarak Nabi Muhammad SAW di abad ke-7 waktu itu dengan para nabi yang lain berapa abad? Berapa puluh abad? Rohani ini menjadi mudah dipersatukan. Nabi SAW sudah wafat, tetapi contoh guru-guru kita, para wali mursyid, Syekh Ahmad bin Idris, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitab-kitabnya berjumpa, mendapatkan bimbingan dengan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di yang hidup sekian abad yang lalu, rohaninya diizinkan oleh Allah untuk membimbing. Maka dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, rohani yang sudah meninggal sekelas Nabi dan Wali Allah bisa datang menghampiri orang yang masih hidup. Untuk apa? Membimbing. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak jamaah yang cerita kesaksian syawahid namanya. Lagi malas, jauh dari guru, jauh dari majelis zikir, hatinya lalai. Kakeknya datang antara mimpi dan tidak mimpi. Mengingatkannya, menasehatinya. Karena kakeknya itu murid yang benar-benar taat kepada mursyid. Diizinkan oleh Allah rohaninya dari alam barzah turun mengingatkan cucunya. Kenapa? Kakeknya masuk dalam wilayah kewalian. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak syawahid, kesaksian-kesaksian murid merasakan. Dari orang terdahulu, kakeknya, neneknya, soleh, ahli ibadah, terbimbing dalam tarekat, dihadirkan oleh Allah untuk mengingatkan anak atau cucunya. Inilah hebatnya tarbiyah ruhiyah, bimbingan rohani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Bimbingan ini masuk ke semua aspek kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ada murid ya yang sudah diponis jantungnya pakai apa namanya itu? Ring. Kemudian mendengarkan bisikan rohani dari mursyid, baca ini, tawakal kepada Allah. Akhirnya enggak jadi. Atas izin Allah. Wasilah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk dalam tarekat, jangan tanggung. Harus apa? Istiqomah. Dalam surah Jin Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Asalnya wa anna law istaqamu, sesungguhnya apabila mereka istiqomah 'ala at-tariqah, di atas tariqah, jalan menuju kepada Allah. Istiqomah bukan sekali-kali, tapi mengikuti semua bimbingan, berusaha untuk meningkatkan diri. Ya, alhamdulillah nih ada murid baru. Coba berdiri, siapa namanya? Ya, berdiri nih supaya ta'aruf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian murid baru. ya, sedang pendidikan ya di Cimahi PM. Bapak ngaji di Tasik tiap minggu. Hari Minggu libur dari pendidikannya datang ke Tasik. Minggu jam 1 sudah buru-buru. Bapak ngisi di sini, datang lagi ini. Pas dilihat tuh ada. Alhamdulillah, baru mengikuti bimbingan kalau istiqomah dirasakan. Ya, mudah-mudahan istiqomah kita semua. Ya. Dari mana? Ingat itu tuh yang Banjir Lapindo itu apa namanya? Ingatnya ke situ. Ya, duduk alhamdulillah. Jadi konsepnya itu dalam agama itu kita yang harus mencari. Tadi bukan seperti turun hujan. Mencari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah tadi, berjuang di jalan kami, Allah tunjukkan jalan-jalan kami. Innallaha ma'adzani abdi bi. Allah itu tergantung dari sangka hamba kepadaku. Kalau kita diam gak butuh dengan Allah, Allah pun tidak akan menolong. Jadi kita yang harus butuh. Maka dalam tasawuf disebut kita yang harus fakir. Fakir itu bukan secara ekonomi. Fakir itu jiwa yang butuh kepada Allah. Kita yang harus bergerak mendekat kepada Allah. Allah akan mendekat kepada kita. Fadzkuruni azkurkum. Ayat yang lain. Zikirlah kalian kepadaku. Baru azkurkum. Aku balas zikir kepada kalian. Jadi kitanya dulu sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Baru Allah akan lebih mendekat kepada kita. Jadi konsep dalam agama kita yang tunjukkan ihtiyajan ilai, yang butuh kepada Allah. Asyadu ihtiyajan ilai, yang benar-benar banget butuh kepada Allah. Berzikir kepada Allah, menunaikan perintah Allah, panggilan Allah. Allah baru membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Digambarkan dalam hadis kursi, barang siapa yang datang kepadaku, ibarat datangnya satu jengkal, aku akan menghampirinya satu hasta. Ini gambaran, analog. Barang siapa hambaku datang kepadaku, satu hasta, gambaran perjalanan mendekatnya itu, aku akan menghampiri satu depa. Barang siapa datang kepadaku, sambil berjalan, aku akan datang kepadanya harwalatan. Harwalatan itu dengan cepat. Berlari. Harwalatan. Jadi jangan nunggu di akhirat balasannya. Di dunia pun, kalau benar hati kita sudah ikhlas, maka Allah balas segera. Jadi hubungan kita dengan Allah akan terjalin secara baik apabila kita memulainya, kita yang berupaya dan berusaha. Tadi harus sampai istiqomah ini. Jadi istiqomah itu tanda enggak luntur dengan apa? Situasi dan kondisi. Mau sedikitan istiqomah, mau tengah malam istiqomah, mau dipuji ibadah kita istiqomah, mau dicaci maki istiqomah, namanya istiqomah. Jadi teruji istiqomah itu di setiap kondisi dan waktu. Baru Allah akan jawab la asqainahum, pasti la akid, pasti kami akan sirami mereka ma'an ghadaqo, dengan air yang banyak. Apa yang dimaksud siraman? Artinya limpahan rizki yang berlimpah, baik rizki zohir maupun rizki batin. Tadi rizki batin, kehusuan, wijlu, getaran-getaran, jadbah, tarikan-tarikan batin, mahabbah, kecintaan kepada Allah, keberkahan di setiap aspek kehidupan, rizki yang Allah berikan menjadi ketenangan, menjadi bekal ibadah dan dakwah kita. Itulah yang disebut ma'an ghadaqo. Jadi ini bukan di akhirat, di dunia Allah buktikan. Jadi langkah itu jadi pasti. Kenapa? Karena ma'allah bersama Allah. Gak merasa dirugikan. Gak merasa hilang. Di jalan Allah itu benar-benar memuaskan batin kita. membuat batin kita terpenuhi kebutuhannya. Nah, inilah perjalanan di atas tori tori ala toriko, di atas tori toriko. Jadi sebelum di akhirat Allah sudah balas dengan melimpahkan apa? Rizki yang barokah, baik rizki zohir maupun rizki batin. Bapak ibu sekalian, pingin kaya? Pingin kaya? Kaya apa? Mau kaya hati tapi miskin harta? Ini gaya gak mau. Maklum anak muda. Pinginnya yang mana ini? Oh, jangan dulu, jangan dulu. Mau kaya hati tapi miskin harta? Ada yang mau enggak? Coba yang mau angkat tangan. Pingin lihat wajahnya. Yang kedua, kaya harta miskin hati. Mau enggak? Mau kali. Kayaknya kalau jauh dari guru mau kayaknya. Yang ketiga, miskin harta, miskin hati. Itu mah ya. Ya Allah, sudah miskin hartanya, miskin hatinya, ya Allah. Dimiskinkan, udah kondisi miskin, malah putus asa kepada Allah. Yang keempat, kira-kira mau dipilih apa enggak ya? Kayaknya udah tahu ini ya. Kaya harta, kaya hati. Angkat tangan. Oh, pingin lihat mana yang enggak mau, yang enggak angkat tangan, pingin lihat wajahnya. Itu nomor satu. Ya, nomor dua tadi yang mana? Kaya hati, miskin. Sebab di zaman sahabat dua kelompok ini. Pertama kaya harta, kaya hati. Siapa? Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu kaya hartanya, ahli ibadah, ya, pembisnis, hatinya kaya. Konon kabarnya dulu di zaman Nabi itu di Madinah ada orang Yahudi pelit. Bisnisnya bisnis licik, asal keuntungan saja. Punya sumur, sumurnya itu subur dengan air. Di masa kemarau panjang, sumurnya masih apa? Dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Maka Rasulullah SAW, Utsman, beli aja oleh kamu. Itu Sayyidina Utsman mengeluarkan harta. Dibeli sumur, kemudian digratiskan kepada orang yang beriman. Konon kabarnya sampai sekarang masih ada itu rekeningnya. Atas nama Utsman bin Affan. Itu gambaran di mana amal soleh yang ikhlas itu bukan sebatas ketika hidup, tapi ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat dilipat gandakannya. Coba Bapak Ibu sekalian, ngebangun masjid, ngebangun perguruan tinggi itu, UI di Tasikmalaya, dinikmati orang belajar yang mampu atau tidak mampu, nanti jadi kader, jadi ustad, jadi mubalik, mencerahkan yang lain, ya, umurnya sekian, nanti yang itu mencerahkan lagi, ya, itu gambarannya. Berjuang di jalan Allah, baik yang mengajar dengan ilmunya, pengurus dengan pikirannya, baik dengan kedermawanan yang dititipkan rizki oleh Allah. Jadi gambaran yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan terputus, walaupun kita sudah meninggal, atau bisa jadi bangunannya sudah hancur, tapi kan generasi ke generasi akibat dari fasilitas kebaikan itu tidak akan pernah mati generasi sampai hari kiamat. Bangunannya bisa jadi sudah roboh, sudah direnovasi, tapi generasi yang menimba ilmu itu terus semakin besar, semakin melebar. Ila yaumil qiyamah. Mau dapat pahala seperti itu? Orang bilang apa katanya? Sudah gak bekerja tapi dapat terus namanya? Pasif apa namanya? Waduh, kalau dengar pasif income seneng tuh. kita sudah istirahat, sudah pensiun, tapi mengalir terus keuntungannya. Mau passive income? Passive income itu baru kemarin sore, Nabi sudah mengajarkan 15 abad yang lalu, man sanna sunnatan hasanatan, palahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la yunqasu min zalikal ujur. Barang siapa berbuat kebaikan diikuti oleh orang lain menjadi kader terus, tidak akan terputus sampai hari kiamat, tidak akan dikurangi. Itulah passive income yang sesungguhnya di hadapan Allah. Makanya yang ngajar, yang jadi pengurus, jangan pusingan. Kalau jadi pusingan, jangan jadi pengurus. Ya. Karena tugasnya mengurus agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulan yang pertama, membutuhkan jihadun nafsi. Karena nafsu kita 24 jam. Maka oleh sebab itu, terus kita mengendalikan dan mendidik nafsu kita sendiri. Yang kedua, peran mursyid, peran ulama seperti perannya para nabi dan para rasul bagi umat terdahulu. Begitu penting, begitu sangat mendasar untuk membimbing umat. Supaya apa? Kalau kita berguru kepada ulama yang terdahulu lewat kitab-kitabnya saja, terbatas dan beda zaman. Betul enggak? Ai zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ada HP enggak? Ada internet enggak? Ada chat-chat, apa chat katanya? Ada orang cerai gara-gara HP enggak? Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada enggak? Jauh perubahan ekonomi, budaya, sosial, politik. Maka carilah mursyid yang sedang ditugaskan. Karena setiap zaman ada ulama atau mursyid yang tersambung silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Karena mursyid yang ada memahami kondisi zamannya, baik pendekatan psikologis, jiwa, baik pendekatan sosiologis kemasyarakatan. Jadi pas. Kalau hanya mengandalkan kitab terdahulu, terbatas. Maka sempurnakan bimbingan itu dengan ulama, dengan mursyid yang ada pada zamannya. Adapun kitab terdahulu, itu sebagai referensi untuk tambahannya. Tapi utamanya langsung dari mursyid yang melihat sikapnya, melihat tindakannya langsung di lapangan. Ya, sampai hiburan pun jadi ibadah. Jangan sampai ibadah jadi hiburan. Mending yang mana? Dibimbing oleh mursyid, hiburannya pun jadi ibadah. Enggak dibimbing, ibadahnya jadi hiburan. Itu yang dialami oleh Imam Al-Ghazali. Ngajarnya, dakwanya, sebelum suluk dalam tarekat, disebut mal'ab, sedang bermain-main. Kenapa? Hatinya tidak tersambung kepada Allah. Diajak dengar musik, lagunya islami, ya, bareng-bareng sama guru tuh di acara mana kemarin. Ya, hiburannya aja jadi ibadah. Nah, jadi nangis. Orang mah jingkrak-jingkrak, bahkan mabuk-mabukan dengar musik. Ini mah dengar musik. Isinya, liriknya yang islami. Isinya ngajak zikir, sholawat, dan jihad di jalan Allah. Menangis. Hiburannya pun jadi ibadah. Mancingnya pun jadi. Kemarin ikut gak? Mancingnya pun jadi ibadah. Berapa ratus sholawat yang kita baca sepanjang perjalanan, sepanjang di perahu. Hiburannya pun jadi ibadah. Mancingnya pun jadi ibadah. Kalau terbimbing. Bukankah Nabi dalam hadis Bukhari, kamu jangan ajarkan agama menjadi jenuh yang lain. Nah, ini Nabi kali-kali siaha, jalan, atau balap, atau pertandingan, musabaqah. Supaya apa? Jangan sampai ibadah kita merasa jenuh. Maka Nabi mengajarkan dalam hadis Bukhari, jangan engkau mengajarkan agama membuat orang lain jenuh. Jalan-jalan dengan para sahabat. Mau diajak jalan-jalan enggak? Mau enggak? kayaknya udah lama nih jamaah Jakarta dan sekitarnya belum pernah jalan-jalan ya. Mau gak khusus? Kemana? Ke laut atau mau ke gunung? Ke laut atau ke gunung? Ya, diajarin hiburan tapi jadi ibadah, tapi efektif menjadi nilai edukasi, nilai pendidikan, supaya ma'rifat kepada Allah lewat alam. Mau gak? Siapkan panitia Jakarta ini. Pilih tempat yang paling indah sedunia. Kayaknya setuju semua, kelihatan wajah-wajahnya ini. Biar gak jenuh di sini terus ibadahnya, zikirnya. Siap zikirnya di laut. Semangat ya. Mudah-mudahan sekalian Muharraman. Ya. Khusus Jakarta aja, biar orang Tasik jangan diajak-ajak. Ya, apalagi yang di Lampung, yang di Papua, jangan dah. Ini kuotanya terbatas, ini spesial ini. Ya, bagi Jabodetabek ini. Ya, kecuali kalau sudah pindah Jakarta, pindah ibu kotanya kemana tuh. La haula wala quwata. Nabi juga gitu, ajak sih ya. Di tengah perjalanan sore-sore, ya, diceritakan ada seekor katak yang sombong. Jadi bisa begini kotak, si kataknya itu. Pernah lihat gak? Pernah lihat gak si kodok sombong, pernah gak? Kalau lihat orang sombong sering gak? Ini si kodok, si katak sombong gini ke Nabi. Ali, lihat itu. Sombong amat itu. Ali, coba itu di bawah si katak itu lihat, di bawah batu ada apa? Diangkat tuh, si kodoknya udah di atas, dari atas batu itu dipindahin, yang sering gini jadi gini. Ya, jadi tawado. Pas dibuka di bawah ternyata ada emas. Si kodok bisa sombong, apalagi orang. Ambil emasnya, batunya simpen lagi, kodoknya di atas batu. Hilang sombongnya jadi begini. Ali, itu gambaran, kodok aja bisa sombong gara-gara punya emas. Apalagi apa? Manusia. Nah, itu ya contoh. Nabi mengajak siyahah jalan-jalan seperti main-main tapi dapat ilmu. Jangan sampai seperti ibadah tapi hatinya main-main. Itulah cara Nabi mengajarkan dan mendakwahkan agama supaya hatinya jinak, supaya hawa nafsunya tunduk. Ada keberpihakan. Itulah metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, tundukkan kepalanya, khudu wa tazalul di hadapan Allah, rendahkan. Kita hina, rendah di hadapan Allah yang mulia, yang agung. Pejamkan matanya, rilekan hatinya, keluarkan pikiran dunia dan makhluk. Sebelum berdoa, kita akan mengucapkan kalimah istighfar dan kalimah thayyibah beberapa kali untuk menjadi bekal kita keluar dari majelis ini. Jamaah sekalian, mari kita ucapkan istighfar sama-sama sambil mengakui segala kesalahan kita di hadapan Allah, kelalaian kita selama ini. Banyak waktu yang tersia-siakan 40 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Hati kita lalai dari Allah. Hati kita kotor akibat perbuatan dosa-dosa kita. Penuh dengan penyakit-penyakit hati. Di pagi hari ini mengakhiri majelis ilmu dan zikir kita. Akui seluruh dosa-dosa kita untuk memperbaiki diri. Buka lembaran-lembaran baru dengan penuh optimis. Tataplah Allah. Walaupun dosa kita banyak, lebih banyak ampunan Allah. Dosa kita besar, tapi lebih besar ampunan dan kasih sayang Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita lafalkan kalimah thayyibah, kalimah yang paling agung, yang paling agung dibaca oleh aku dan oleh para nabi selain aku, itulah sabda nabi. Kalimah inilah yang kita rindukan di saat nanti ruh kita akan keluar dari jasad kita. Kita ingin mengakhiri kalam kita di akhir kehidupan ini dengan kalimah thayyibah ini. Sebab nabi bersabda, barang siapa yang mengakhiri kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia adalah ahli surga. Pupuk dari sekarang, tanam dari sekarang, supaya di saatnya nanti di akhir-akhir yang menentukan nasib kita, Allah mampuhkan lisan kita basah dengan kalimah thayyibah ini. Hati kita hidup dengan kalimah ini. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Hunjamkan dalam hati yang paling dalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca surat Umiyah 3 kali. Allahumma salli ala sayyidin Muhammadinin nabiyil. Hadirkan nabi dalam batin kita. Semangatnya, perjuangannya, dakwahnya, keikhlasannya, kasih sayangnya kepada umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah sekalian, sebelum berdoa, yang niat akan dapat talqin angkat tangannya. Ini yang sudah niat dalam hati, Allah mengawasi hati kita dengan pembacaan istighfar dan tahlil ini menjadi bentuk talqin. Dan sekaligus Bapak Ibu sekalian, buat semua juga harus selalu berbaiat. Berbaiat itu bersumpah setia ingin menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah di bawah bimbingan mursyid. Katakan samina wa atona. Siap Bapak Ibu sekalian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Siap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Inilah baiat atau sumpah setia secara umum, poin-poin yang disebutkan mudah-mudahan genggam. Kita ketika kita malas untuk menjalankan perintah Allah, ingat baiat ini. Ketika akan jatuh kepada larangan Allah, buru-buru ingat baiat ini. Seperti dulu para sahabat. Kemudian sebelum doa juga, bagi murid yang baru wajib tahu silsilah kemursidan. Silsilah itu mata rantai kemursidan dari sekarang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting sekali, sebab itulah jalur ruhani kita menuju kepada Allah. Thariqah itu jalan rohani. Silsilah itu adalah mata rantai mursyid ke mursyid yang nyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan penerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah mencari wali mursyid tarekat ini 12 tahun. Berjumpa dengan seorang mursyid besar, mujahid namanya Syekh Ahmad Sharif As-Sanusi yang sedang dikejar-kejar oleh musuh Eropa Barat karena beliau terus menyatukan kekuasaan Turki Utsmani di waktu itu. 7 tahun beliau di Istanbul membantu pemerintahan Turki Utsmani yang digerogoti oleh Eropa karena sebagian besar wilayah umat Islam di Mesir, ya, di Timur Tengah dikuasai oleh penjajahan Eropa Barat. Sehingga Syekh Ahmad Sharif As-Sanusi menjadi orang yang paling ditakutkan, sehingga barang siapa yang mendapatkan dirinya hidup atau mati dapat bayaran besar dari pemerintahan Eropa Barat. Beliau atas izin Allah diselamatkan dari Istanbul, karena Istanbul akan runtuh, Turki Utsmani. Beliau diselamatkan oleh Allah ke Jawiyah Mekah, Jabal Abi Gubes. Dan beliau merahasiakan keberadaannya, Syekh Akbar Abdul Fattah, yang diizinkan oleh Allah mencari guru mursyid 12 tahun, dijumpakan dengan Syekh Ahmad Sharif Sanusi, 4 tahun menimba ilmu di sana, padahal ulama yang lain dari Indonesia banyak ke sana, tapi tidak berjumpa, karena dirahasiakan. Dan pada akhirnya tarekat ini berpindah ke mursyidan dari Syekh Ahmad Sharif Sanusi kepada Syekh Akbar Abdul Fattah, bab tarekat ini ke Pulau Jawa. Itulah pesan Syekh Ahmad Sharif Sanusi. Ketika beliau meninggal, masjid-masjid besar di Timur Tengah mensolatkan gaib, saking menghormatinya ulama mursyid yang bernama Syekh Ahmad Sharif Sanusi, guru kita semua. Beliau mendapatkan bimbingan dari Syekh Muhammad Al-Mahdi. Beliau mendapatkan bimbingan dari Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi. Beliau mendapatkan bimbingan dari Syekh Ahmad bin Idris, sehingga tarekat kita bisa disebut Idrisiyah seperti sekarang, atau disebut Sanusiyah bisa. Kemudian Syekh Ahmad Sharif Sanusi, Syekh Ahmad bin Idris mendapatkan bimbingan dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Syekh Abdul Wahab At-Tazi mendapatkan bimbingan dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, menggunakan silsilah yang panjang sampai kepada pengarang kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sampai kepada Syekh Abu Hasan Sadili, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jani, sahabat tabi'in, tabi'in sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Pakai jalur yang khusus dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam, dijelaskan dalam kitab Ibriz li kalami Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nabi Khidir dari bimbingan Rasulullah SAW, beliau adalah sahabat yang tidak diketahui oleh kebanyakan umat. Maka Rasulullah SAW dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah silsilah. Wajib hukumnya kita mendapatkan kesan ini supaya jelas dari mana sumber apa yang disampaikan di tarekat ini, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, tersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan mendapatkan talqin dan baiat di pagi hari ini, khusus bagi yang baru, sama dengan berbaiat kepada Rasulullah SAW, sama dengan musofahah kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, hadis ini dikutip oleh guru kita Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi dalam kitab Majmu'ah Mufidah, man sofaha au barang siapa yang man sofahani au sofaha man sofahani wajabat lahu syafaati. Nabi bersabda, barang siapa yang bermusofahah, bermusofahah itu bertalkin atau berbaiat kepadaku, atau bermusofahahnya itu kepada orang yang orang itu bermusofah kepadaku, atau bermusofah kepada orang itu bermusofah, musofah, sampai kepada Nabi. Nah, inilah silsilah. Jadi bermusofahah, bertalkin dan berbaiat di pagi hari ini dengan mursyid sekarang, berarti nyambungnya kepada Rasulullah. Bermusofahahnya itu kepada Rasulullah SAW, wajabat lahu syafaati, wajabat lahu jannah, wajib baginya syafaat, wajib baginya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tangan kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah bimbing kita mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua, termasuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan umat seluruhnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizukna ghayata ladzati nadri ila wajhik, wa ghayata syauqi ila liqa'ik, wa ghayata ma'rifatik, wa ghayata mahabbatik, wa ghayata musyahadatik, wa ghayata mukalamatik, wa ghayata afiatik, wa ghayata inayatik, wa ghayata ulumik, wa ghayata anwarik, wa ghayata asrarika al-ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dhalika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah wa antuqawwiyana kama qawwaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, kami tidak mampu menghitung dosa yang pernah kami perbuat. Kezoliman dari mata kami, kezoliman dari mulut kami menyakiti orang lain, apalagi menyakiti orang tua. Kezoliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami selama ini, ya Rabb. Ya Rob, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan. Ayah yang telah menafkahi. Dan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Yang sudah pulang ke alam barzah. Ya Rob, kami belum berbuat baik kepada mereka. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka, ya Rab. Bahkan banyak mengesalkan hati mereka, menyakiti hati mereka, ya Rab. Menyia-nyiakan di masa hidupnya, ya Rab. Ya Rab, di kesempatan yang penuh kesadaran ini, ampuni dosa mereka, jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah. Taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rab. Ya Rab, bersihkan hati kami dari segala kemalasan, dari segala kelalaian, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Engkau gantikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Engkau tanamkan kesabaran dalam hati kami. Engkau tanamkan syukur dalam hati kami. Tawakal, zuhud, mahabbah, kecintaan kepadamu, ya Rob. Ya Rob, bangkitkan kesadaran ini sampai akhir hayat kami, ya Rob. Persiapkan kematian kami entah besok atau lusa, ya Rob. Kematian husnul khatimah. Mampuhkan kami mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Pastikan kami di saat-saat sakaratul maut, kami sedang ada dalam bimbinganmu, ya Rob. Ya Rob, jauhkan kematian kami, kematian yang mengerikan, kematian su'ul khatimah. Jauhkan kematian itu dari kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami dan umat ini. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai zat yang kaya, limpahkan rezeki yang penuh keberkahan kepada kami. Engkau kebukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Ya Rab, kami butuh dengan anugerah-anugerah rezekimu yang halal dan barokah, ya Rab. Ya Rab, jadikan semua yang engkau titipkan kepada kami, keluarga, harta, jabatan, menjadi amanah adanya. Menjadi sarana ibadah dan dakwah kami. Engkau tambah rezeki, kami tambah makrifat mengenal kepadamu. Engkau tambah rezeki, kami tambah pandai bersyukur dan sujud kepadamu. Engkau tambah rezeki, kami menjadi orang-orang yang amanah adanya, ya Rob. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina. Wa durriyatina kurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, jadikan kami sebagai suami, sebagai imam dalam keluarga kami masing-masing. Mampuhkan kami, ya Rob, membawa dan mendidik istri dan anak-anak kami ke jalanmu, ya Rob. Berkahkan keluarga kami. Jadikan anak-anak kami generasi yang engkau berikan ilmu nafi kepada mereka. Di saat kami sudah ada di alam barzah, ada anak cucu kami yang menggantikan dakwah, yang mengajak kebaikan, yang memberikan kemanfaatan, yang pandai sujud dan ruku kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rob, sebelum kami meninggalkan kehidupan dunia ini, perbaiki seluruh urusan kami. Urusan-urusan dengan keluarga, urusan dengan orang lain, islahkan semua urusan kami, ya Rob. Kami ingin tenang dan damai meninggalkan kehidupan dunia ini. Tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan. Ya Rob, berikan semua hasanah kehidupan dunia kepada kami. Besok atau lusa kami akan pergi ke alam akhirat yang abadi. Berikan hasanah akhirat kepada kami. Masuk ke alam barzah, kumpulkan dengan guru-guru kami, orang-orang siddiqin, syuhada solihin. Ya Rob, engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar, engkau kumpulkan kami tepat di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, di hari pengadilanmu, tanpa dusta, tanpa rekayasa di hadapanmu, maka tentukan kami, takdirkan kami di hari pengadilan nanti menjadi penduduk surga, menjadi tetangganya para nabi, tetangganya siddiqin syuhada salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.